Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan bab yang pertama dari kitab Siyam tentang muqaddimah, pendahulu permasalahan as-shaum. Kita masuk pada permasalahan yang ketujuh. Setelah kita bahas permasalahan yang keenam tentang melihat hilal, maka permasalahan selanjutnya, al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan ketujuh. Waktu niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu niat dalam berpuasa dan hukumnya, dan hukum niat. An-niyah, sebagaimana yang telah kita pelajari, adalah suatu keinginan yang tekad yang ada pada seorang hamba, itu adalah niat. Dia ingin memiliki tekad yang kuat untuk mengerjakan suatu amalan. Itu namanya niat. Tidak perlu dia harus melafadzkan dengan lisan, dan tempatnya cukup di hati. An-niyah, tempatnya di hati. Tujuan niat adalah tekad, keinginan yang kuat tanpa ada keraguan padanya. Maka keraguan bukanlah niat. Jika seorang masih ragu apakah besok puasa atau tidak, ini bukan niat. Niat adalah keinginan yang kuat tanpa ada keraguan. Qala yajibu 'ala shaimi ayyanu yasyama. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk niat puasa. Karena ibadah harus ada padanya an-niyah. Dalam seluruh amalan ibadah harus seorang memiliki niat dalam melakukannya. Adapun jika ibadah itu tanpa ada niat, maka itu adalah suatu kebiasaan, bukan ibadah, adalah amalan yang tidak teranggap sebagai ibadah. Wa hiya ruknun min arkanih kama madha. Niat itu merupakan rukun dari rukun-rukun puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun waktunya, kapan waktu niat? Qala wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Pada puasa yang wajib dipersyaratkan seseorang jika dia ingin puasa yang wajib, dia harus niat puasa terlebih dahulu di malam hari. Di malam harinya. Wa yanwiha minal lail, dia meniatkan puasa yang wajib dari malam hari. Malam itu kapan? Malam waktunya adalah setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh, itulah waktu malam. Seorang yang ingin berpuasa, puasa yang wajib di keesokan harinya, di malam hari dia harus memiliki niat untuk berpuasa di esok hari. Tidak mesti harus berada isya dia niat. Walaupun dia misalnya bangun sebelum subuh dan dia niat, maka ini sudah termasuk niat di malam hari. Maka pada puasa yang wajib harus ada niat di bidaqiqatin wahidah. Seperti halnya puasa-puasa yang wajib itu seperti Ramadan, puasa Ramadan, puasa kafarah membayar denda, wal qada, puasa qada mengganti Ramadan yang dia iftar di saat bulan Ramadan, diganti puasa qada, wan nadhr, puasa nadhr. Nadar itu seorang mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa. Dia mengatakan, Allah memiliki hak untuk saya akan berpuasa jika saya telah sembuh dari penyakit ini, saya akan berpuasa 3 hari. Atau jika saya berhasil dalam usaha saya ini, saya akan berpuasa 1 hari. Maka dia telah mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang asalnya tidak wajib bagi dia. Maka disebabkan nazar, maka dengan itu puasa setelah dia nazar, mengucapkan nazar, maka puasa itu menjadi wajib bagi dia. Walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidah, dan lain-lain dari puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qadha, puasa nazar dan lain-lainnya. Puasa yang wajib. Walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidah, walaupun niat itu sebelum terbitnya fajar 1 menit. Dan yang penting dia mendapati waktu malam. Dia harus ada niat di waktu malam tersebut. Ini pada puasa yang wajib. Walaupun dia hanya mendapati akhir-akhir waktu malam. Sudah mau masuk waktu fajar. Sudah mau adzan subuh. Maka jika dia mendapati waktu malam dan dia meniatkan berpuasa, maka puasa dia sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, barang siapa yang tidak meniatkan as-shaum dari malam hari sebelum terbitnya fajar, fala siyama lah, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksudnya apa? Tidak sah puasa dia. Tidak sah puasanya. Naam. Ini pada puasa yang wajib. Harus ada niat dari malam hari. Sehingga jika ada seorang yang dia belum niat di malam hari, kemudian di pertengahan hari, di siang hari dia belum makan dan minum, dan dia mengatakan, ya sudah, saya sekarang akan puasa qadha Ramadan yang lalu. Tidak sah puasa dia, tidak boleh. Tidak boleh, karena ini puasa wajib, harus ada niat dari malam hari. Namun ada sebuah permasalahan. Seseorang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan kecuali di siang hari. Misalnya dia tertidur di malam hari dan dia tidak tahu bahwa besok sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian dia di pagi hari melihat kondisi manusia berbeda. Kok tidak ada yang makan. Dia tidak tahu bahwa ini sudah masuk bulan Ramadan. Di siang hari baru dia tahu. Ternyata sekarang sudah masuk waktu puasa Ramadan. Maka dia tidak mendapat niat di malam hari. Bagaimana ini keadaannya? Apa yang harus dia lakukan? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa dia harus menahan diri berpuasa, seperti halnya kaum muslimin berpuasa, menahan diri makan dan minum, dan syahwat. Dia harus mengganti hari tersebut di luar Ramadan. Karena dia tidak memiliki niat di malam harinya dan tidak sah puasa dia. Tidak dianggap puasanya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih dekat, yang rajih. Bahwa orang yang seperti ini keadaannya, bahwa dia menyempurnakan puasanya. Dan di saat dia tahu bahwa dia telah masuk bulan Ramadan, maka dia harus menahan diri dari makan dan minum. Dan puasa dia sah. Puasa dia sah walaupun tidak ada niat. Walaupun tidak ada niat di malam hari. Karena kondisi orang yang seperti ini, dia jahil, tidak tahu keadaan. Dan juga yang menguatkan pendapat ini adalah kisah di awal kali kewajiban puasa. Puasa yang pertama kali diwajibkan sebelum Ramadan adalah puasa Asyura, 10 Muharram. 10 Muharram itu sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Nabi SAW mewajibkan puasa 1 hari di hari Ashura. Rasul mendapatkan wahyu kewajiban puasa di hari ke-10 dari bulan Muharram. Maka beliau alaihissalam mengatakan di siang hari kepada para sahabat, man asbaha minkum sa'iman fal yumsik falyutimma shaumah. Faman asbaha minkum muftiran falyumsik wal yasum. Barang siapa di antara kalian yang sekarang, yang dari tadi pagi sudah puasa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang tadi pagi tidak berpuasa, maka sekarang menahan diri dan tidak makan dan minum, menahan diri seperti orang yang berpuasa, dan hendaknya dia berpuasa, menunjukkan orang ini sah puasanya dan Rasul tidak memerintahkan dia untuk mengqadha di hari yang lain. Jadi di awal kali kewajiban puasa itu sebelum Ramadan adalah puasa hari Asyura, 10 Muharram. Kemudian setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, puasa hari Asyura dihapus kewajibannya menjadi puasa sunnah. Tapi asalnya, intinya dalil yang kita ambil dari hadis ini adalah Nabi SAW mendapat kewajiban syariat wajibnya puasa 10 Muharram itu di siang hari. Maka beliau mengingatkan para sahabat yang hari ini pas bertepatan dengan puasa, tetapi yang tidak berpuasa, maka dia belum tahu bahwa sekarang adalah puasa yang wajib. Orang ini yang tidak berpuasa di hari Asyura, di pagi hari, maka dia kondisinya belum tahu bahwa sekarang puasa hari Asyura itu adalah puasa yang wajib. Sehingga Rasul mengatakan, menahan diri dan berpuasa. Tidak perlu mengqadha, tidak mengatakan harus mengqadha di hari yang lain. Tapi itulah kesimpulannya tentang orang yang tidak tahu masuknya bulan Ramadan kecuali di siang hari. Maka pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa dia sah puasanya dan tidak perlu mengqadha di hari yang lain. Pendapat yang pertama tadi mengatakan dia harus mengqadha di hari yang lain dikarenakan dia tidak mendapati niat di malam harinya. Tapi kesimpulannya bahwa niat di malam hari adalah suatu yang harus pada puasa yang wajib. Kemudian faman nawa shauman fin nahar, kita lanjutkan. Faman nawa shauman fin nahar wa lam yut'im syai'an lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu'. Maka barang siapa yang puasa atau barang siapa yang baru meniatkan puasa di siang hari dan dia belum makan dan minum, dalam keadaan dia belum makan apa-apa, lam yujzi'hu, tidak sah puasa dia jika itu puasa yang wajib. Jika dia meniatkan puasa ini adalah puasa yang wajib di siang hari baru berniat, karena dari tadi belum makan, maka puasa dia tidak sah, karena itu puasa wajib. Kecuali fi siyami tatawwu, kecuali pada puasa sunnah. Jadi pada puasa sunnah, boleh seseorang meniatkan puasa di siang hari dengan syarat belum melakukan pembatal puasa di pagi hari. Jadi pada puasa sunnah, boleh seseorang meniatkan saum di siang hari. Walaupun dari malam dia tidak niat puasa sunnah, tetapi di siang hari dia baru meniatkan puasa, boleh. Sah puasa dia dengan syarat dia belum melakukan batal puasa di pagi harinya. Yat'ama syai'an idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, dengan syarat dia tidak makan sesuatu apapun dan juga tidak minum apa-apa. Apa dalilnya? Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, dakhalat 'alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzaata yaum, suatu ketika Nabi masuk ke rumahku. Faqala, maka beliau bertanya, hal indakum min syai', apakah kamu ada makanan? Faqulna la, kami mengatakan tidak ya Rasul. Qala, fa inni idan shaim, kalau begitu saya hari ini berpuasa. Di sini makna yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa asalnya Rasul mau makan, menunjukkan bahwa beliau hari itu tidak berpuasa. Ketika beliau melihatkan puasa di siang hari tersebut. Dijelaskan para ulama bahwa ini terjadi pada puasa sunnah, bukan puasa wajib. Rasul memang sering berpuasa sunnah. Amma lawa fi niyatun wahidah idha li jami'. Cukup itu meniatkan di bulan puasa pulang harus disam lagi, dia niatkan lagi berpuasa. Nanti terbang, teratkan niat malah untuk berpuasa. Tapi apa? Yang disebut diamkan berpuasa selama satu bulan. Itu sudah seakan-akan dia semalam setiap seseorang hari setiap malam sudah meniatkan itu dan itu pun masuk Ramadan meniatkan untuk berpuasa seluruh hari bulan tersebut. Maka puasa di dia misalnya tertidur kecuali hari sudah terbit. Lewat. Sudah habis waktu, sudah masuk waktu fajar. Dalam keadaan dia tadi malam tidak meniat. Jika ini terjadi malam, tetap sah puasa. Dikarenakan di awal Ramadan meniat berpuasa sampai. Demikian juga halnya misalnya orang ingin sudah berniat nah ini puasa 6. Nah, meniatkan sudah punya 3 hari hutang Ramadan. Dalam 3 hari ini, dari hari Senin, Selasa, Rabu, saya akan berpuasa mengqadha Ramadan. Dia meniatkan 3 hari ini akan berpuasa wajib. Nah, di hari kedua dia tidak niat di malam hari karena lupa atau tertidur. Dia bangun di siang hari, maka dia tetap sah puasa dia. Karena dia sudah niat di awal ingin berpuasa Ramadan, ingin berpuasa qadha tadi. Qala wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawm. Dan sunnah hukumnya memperbarui tajdid, terus memperbarui niatnya di setiap hari ini. Yang sunnah, ini yang sunnah. Tajdid memperbarui niat. Tapi hakikatnya sebagian ulama mengatakan bahwa tidak perlu disebutkan sunnah di sini. Dikarenakan seorang yang sudah meniatkan di awal Ramadan, hakikatnya dia setiap malamnya sudah punya niat untuk berpuasa. Mungkin sebagai penjelas bahwa jika itu dia niatkan kembali, maka itu lebih utama. Jika itu dia niatkan kembali setiap malamnya, besok akan berpuasa, besok masih akan terus berpuasa, maka ini lebih utama. Itulah waktu niat as-shaum dan hukumnya. Kesimpulannya bahwa pada puasa yang wajib, harus ada niat dari malam hari, adapun pada puasa sunnah, maka boleh niat itu dimulai dari siang hari dengan syarat, belum melakukan batal puasa dari pagi harinya. Kemudian al-bab tsani, kita masuk pada bab yang kedua, tentang udzur. Udzur-udzur yang dibolehkan seseorang untuk berbuka di bulan Ramadan. Al-bab tsani puasa. Wa fihi mas'alatan, terdapat dua masalah dalam bab ini. Setelah beliau di bab yang pertama menjelaskan mukaddimah pendahulu tentang as-shaum, syarat puasa, kemudian keutamaan puasa dan waktu niat pada puasa, kemudian belum lanjutkan udzur yang dengannya seorang boleh untuk berbuka di bulan Ramadan. Permasalahan yang pertama, al-adharul mubihah lil fitri fi Ramadan. Yang pertama, al-awwal atau yubahul fitru fi Ramadan li ahadil adhari taliyah. Boleh berbuka di bulan Ramadan disebabkan beberapa udzur berikut. Al-awwal, yang pertama, Al-marad wal kibar, sakit dan usia tua. Sakit dan usia tua. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa sakit itu ada dua macam. Maka di sini akan kita ulang. Fayajuzu lil maridhi alladhi yurja bur'uhu al-fitru. Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, boleh bagi dia untuk berbuka. Orang sakit ada dua macam. Yang masih diharapkan kesembuhannya, dan yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Macam yang pertama adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka dia boleh berpuasa di bulan, boleh berbuka di bulan Ramadan. Fa'idha bari'ah, tetapi jika dia telah sembuh, wajaba alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Jika dia telah sembuh dari sakit tersebut, maka dia harus puasa. Dan dia harus mengganti hari-hari yang dimana dia berbuka pada bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang masih diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh berbuka. Dan dia mengganti di hari yang lain. Liqaulihi ta'ala ayyam ma'dudat. Faman kana maridhan ayyam ma'dudat. Yani pada hari-hari yang terjadi pada bulan Ramadan. Faman kana siapa yang diantara kalian atau fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka di hari yang lain. Luhu ta'ala ayyam minggu syahra fal yasum sanghihatihi. Maka dia berpuasa. Faman kana siapa yang ukhar. Dan beberapa ayat menunjukkan bahwa sakit itu merupakan udur keringan diberi rukhsah. Disebabkan sehingga dia tidak melakukan as-saum al-wajib. Kemudian penyakit yang boleh untuk tidak berpuasa. Sakit ada banyak macamnya. Apakah batas sakit itu yang dengannya seorang untuk tidak berpuasa? Apakah seluruh sakit sebab kita? Kata beliau, wal maradhi wal mari as-si bisa beri. Dan sakitkan berbuka bon sakit adalah sakit yang membuat berpuasa disebabkan sakit tersebut berat dia untuk berpuasa karena sakit ini maka dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ini jenis sakit yang seorang itu mendapat keringanan dan ini pendapat jumhur ulama sehingga kesimpulannya bahwa sakit itu ada tiga macam. Yang pertama sakit yang ringan. Apa itu sakit yang ringan? Sakit yang ringan adalah yang tidak mempengaruhi puasa seseorang sama sekali. Tidak mempengaruhi sakitnya itu tidak mempengaruhi sama sekali. Ringan sakitnya. Pusing yang sedikit atau sakit kulit yang ringan. Jika dia berpuasa, tidak pengaruh. Sakit tersebut tidak mempengaruhi puasa dia. Maka ini, kondisi yang pertama ini, tidak menjadi rukhsah bagi seorang untuk berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Harus, dia tetap harus untuk berpuasa. Jika sakit itu sakit yang ringan, maka hukumnya wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Dan tidak boleh untuk berbuka dengan alasan sakit yang ringan ini. Apa itu sakit yang ringan? Sakit yang ringan adalah sakit yang jika dia tetap berpuasa, maka sakit tidak mengaruhi dirinya sama sekali. Tidak memberatkannya dan tidak memudaratkannya dan tidak memperlambat atau menambah sakitnya. Seakan dia tidak terberati, tidak memberatkan dirinya. Sehingga orang yang keadaannya sakit seperti ini bukan sakit, yakni sakit yang tidak teranggap, sakit yang bukan merupakan sebab seseorang mendapat keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan. Yang kedua, sakit yang memudaratkan seseorang jika dia berpuasa. Seseorang sakit berat sakitnya. Jika dia berpuasa, apa itu sakit yang berat? Atau sakit yang memudaratkan? Sakit yang mudaratkan adalah sakit yang mana jika seorang itu tetap berpuasa di saat sakitnya itu akan memudaratkan dirinya sendiri. Baik itu membinasakannya, dikhawatirkan kematiannya, atau khawatir mudaratkan dirinya. Mudaratkan dirinya. Maka di sini hukumnya haram bagi dia untuk berpuasa. Dan wajib bagi dia untuk berbuka. Haram bagi dia untuk berpuasa dan wajib dia untuk berbuka. Kenapa? Dikarenakan dharar. Jika dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka dharar itu akan menimpa dia, sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada jurang kebinasaan. La darara wa la dirar. Tidak ada yang namanya darar. Tidak boleh seorang itu memudaratkan dirinya. Tidak pula memudaratkan kepada orang lain. Maka orang yang sakitnya itu seperti ini. Jika dia tetap berpuasa akan semakin memudaratkan dirinya. Tidak boleh dia untuk berpuasa. Dan dia harus berbuka. Jika dia berpuasa malah dosa dia. Dia dosa. Karena dia telah memudaratkan dirinya. Yang ketiga, sakit. Yang jika seorang itu berpuasa, maka akan memberatkan dirinya dan tidak sampai memudaratkannya. Tidak sampai memudaratkannya. Hanya saja memberatkan kondisinya. Dia sakit. Tapi jika dia tetap berpuasa di sakitnya, hanya memberatkan saja. Apakah menimpa akibat buruk akan memudaratkan dirinya? Tidak. Hanya berat. Maka di sini terdapat khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama? Apakah dia harus berpuasa? Yang utama berpuasa atau tetap berbuka? Atau boleh bagi untuk berbuka? Pendapat yang lebih dekat bahwa yang utama bagi dia adalah untuk berbuka. Yang utama bagi dia untuk berbuka. Kenapa? Karena sakit ini memberatkan dirinya. Sakit ini masyaqqah. Memberatkan dirinya untuk berpuasa. Walaupun tidak terdapat dharar, tetapi terdapat masyaqqah. Agama Islam menginginkan kemudahan terhadap pemeluknya. Allah yuhibbu an tayyib, senang keringanannya. Itu suka keringanannya. Maka itu memberatkan dia untuk ibadah. Maka ini masyaqqah. Kita dapat keringanan. Sebagaimana kaidah yang telah kita belajar. Itu tesir. Syariat tesiru. Fi kulli amrin nabahu at-ta'siru. Di antara Islam, kaidah syariat adalah at-taisir. Di setiap yang menimpanya usahan. Nisakit awal ammal maridul ladhi jab. Mengharapkan kesembuhannya. Dan yang kedua, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Maka yang sakit yang tidak diharapnya. Al-ajizu anis siyami ajizan mustamirran. Orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa selamanya. Seperti kal-kabir. Seperti orang yang sudah lanjut usia. Jadi jenis yang kedua ini. Yang pertama orang sakit yang tidak ada kesembuhan padanya lagi. Dan yang kedua orang yang sudah usia tua renta. Tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka di sini hukumnya adalah fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi alqada, maka dia berbuka dan tidak berpuasa dan tidak wajib bagi dia untuk mengganti puasa di hari yang lain. Kenapa tidak wajib untuk mengganti puasa? Karena dia sudah tidak akan mampu lagi berpuasa. Bagaimana dia akan mengganti lagi? Sudah tidak bisa lagi untuk berpuasa. Sehingga dia hukumnya adalah berbuka dan tidak perlu mengqada hari yang dia berbuka padanya. Tetapi apa hukumnya? Wa innama talzamuhu fidyah. Tetapi dia harus membayar fidyah. Membayar denda. Apa itu dendanya? Dia yut'ima an kulli yaumin miskinan. Dendanya adalah dia harus memberi makan di setiap hari yang dia berbuka padanya satu orang miskin. Satu orang miskin. Li'anna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam. Karena Allah Azza wa Jalla itu telah menjadikan it'am, memberi makan seorang miskin itu sebagai pengganti puasa. Pengganti puasa jika dia sudah tidak mampu lagi. Hina kana takhyiru bainahuma fi awwal ma farada shiyam. Ketika masih ada pilihan di awal diwajibkan puasa. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu 'inda al-'udhr. Maka it'am tersebut menjadi pengganti puasa ketika ada udzur. Maka it'am menjadi pengganti puasa dia tidak ada. Maka sungguh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada usia lanjut beliau, di usia tua beliau faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi syaikh al-kabir wal mar'i falyut'im ma kana kull yawmin miskinan. Berkata Ibnu Abbas pada orang yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, hendaknya mereka memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Inilah fatwa-fatwa para sahabah radhiyallahu anhum dan perbuatan para sahabah. Maka orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dikarenakan dia tua usianya, sudah tidak mampu lagi, maka dia berpindah untuk mengganti puasanya itu dengan membayar setiap harinya satu makan orang miskin. Satu orang miskin dia beri makan satu porsi. Fayut'imul 'ajizu 'anil siyami 'ajizan la yurja zawaluhu. Maka orang yang tidak mampu selamanya untuk berpuasa memberi makan satu orang miskin. Bimaradin kana au kibarin. Orang yang tidak mampu atau orang yang sudah lanjut usianya, dia memberi makan di setiap harinya satu orang miskin. Berapa takaran makanan yang nisfu sha'in min burrin? Takarannya adalah pendapat jumhur ulama bahwa di sana ada takaran, ada ukuran satu orang miskin mendapat berapa takaran dari makanan. Pendapat jumhur mengatakan bahwa ukurannya adalah setengah sha', satu sha' kurang lebih 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo atau 2,25 gram. Sha' yang pernah kita bahas yaitu 4 kali genggaman atau 4 kali 2 tangan yang dikumpulkan, itu 1 sha'. 1 sha' adalah 4 kali kedua tangan yang digabungkan, itu setara dengan 1 sha'. Kurang lebih jika ditakar dengan kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo lebih 1/4. Maka yang dia beri makan adalah takarannya nisfu sha', setengah sha', setengah sha'. Bukan 1 sha', tapi setengah sha'. Min burrin au tamrin. Baik itu dari bur, gandum, atau kurma, atau aruz, nasi, atau beras. Au nahwiha min qutil balad. Atau yang lain dari makanan pokok daerah. Wa miqdaru sha' kiluani wa rub' taqriban. Takaran sha' itu dikonversikan pada kilo menjadi 2 kilo 1/4. Kurang lebih. Fa'ikunu li'ta'amu an kulli yaumin kilo kiramin wa mi'atin wa khamsin wa ishrina kiraman. Sehingga kalau setengahnya 2 1/4 dibagi 2, 1 kilo 125 gram. Kurang lebih. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa 1 sha' itu 2 1/4. Berarti setengahnya 1 kilo 125 gram. Tetapi yang berpendapat 3 kilo, maka setengahnya 1,5 kilo. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan di sana ada pendapat yang kedua, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah, tentang batasan ukuran yang harus diberikan kepada orang miskin. Kata beliau bahwa tidak ada batasannya, tidak ada takaran tertentu, tidak ada takaran tertentu. Jadi sama seperti membayar kafarah, sama seperti seorang membayar kafarah min awsati ma tut'imun. Jadi dia memberi makan itu satu porsi seperti yang dia makan kesehariannya, yang teranggap dikembalikan porsi makan itu, satu kali memberi makan itu dikembalikan takarannya kepada uruf. Karena dalam syariat tidak ada pembatasan, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan daerah. Jika satu porsi itu sudah teranggap sebagai memberi makan, maka ini sudah cukup, tidak perlu ditakar dengan timbangan. Terlepas, seseorang bisa memilih kedua pendapat ini. Boleh dia memilih dengan memberi 3 kilo atau setengah sha', atau dia memberi satu porsi makan. Dan ada dua cara dalam memberi makan orang miskin. Ada dua cara. Cara yang pertama, dia memberikannya dengan mentah, masih mentah. Masih mentah. Beras atau makanan yang masih belum dimasak. Tapi di sini yang utama bagi dia untuk menyertakan lauknya. Jadi dia kasih yang mentah, juga kasih lauknya. Sehingga dia tidak makan mentah, makan tanpa lauk. Atau cara yang kedua, yaitu dia memberikannya dengan sudah matang dan sudah tinggal siap dimakan. Kedua-duanya boleh. Atau juga boleh kita undang orang itu makan bersama kita di rumah kita. Kita undang ke rumah dan kita kasih makan. Ini juga sudah cukup. Dan juga boleh memberi makan di akhir bulan Ramadan. Digabungkan selama 30 hari. Dia panggil 30 orang dan dia beri makan seluruhnya. Ini sudah mencukupi juga. Jadi boleh di setiap hari dia mengeluarkan satu porsi yang miskin. Di akhir Ramadan dia kumpulkan semuanya. Dan dia bayar fidyahnya di akhir Ramadan tersebut. Hada wa in shoma al-maridu shahha siyamuhu wa ajza. Inilah tentang udzur yang pertama adalah sakit dan orang yang sudah tua. Tetapi jika seseorang yang sakit itu tetap ingin berpuasa dalam keadaan sakit dia, maka tetap sah puasa dia, tetap sah puasanya. Puasa dia tetap sah. Bukan berarti bahwa orang sakit jika dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Tidak. Tetap sah puasanya. Tetapi dia dilihat jika sakit itu adalah sakit yang memberatkan, maka dia telah melakukan sesuatu yang kurang utama. Dia telah melakukan sesuatu yang kurang utama. Tapi jika sakit itu adalah sakit yang membahayakan jika dia tetap berpuasa, dan dia tetap berpuasa, puasanya sah. Tapi dia berdosa. Dia berdosa. Tapi puasanya tetap sah. طيب الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته